Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Belajar kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-28 sudah dimasuk di kitab sholat. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang syarat wajib sholat. Yang kata beliau ada 3. Yang pertama Islam, sehingga orang kafir asli tidak wajib sholat. Meskipun demikian, mereka akan diazab, yaitu azab tambahan. Tambahan dari azab kekufurannya. Dan jika masuk Islam tidak diwajibkan untuk qadha. Berbeda dengan orang murtad, maka wajib mengqadha ketika nanti masuk Islam kembali. Kemudian syarat yang kedua, buluk balik. Sehingga anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, tidak ada kewajiban sholat. Dan tapi diperintahkan, wajib diperintahkan oleh walinya dalam bentuk fardu kifayah setelah mencapai usia 7 tahun dan di situ sudah tamyiz. Itu syaratnya kemarin sudah kita sebutkan, harus 7 tahun dan harus tamyiz. Maka jika tidak terpenuhi salah satunya, hukumnya belum wajib untuk diperintah. Hukum memerintahnya belum wajib. Kemudian jika sudah berumur genap 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas. Dan pukulan ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa lebih dari 3 kali, walaupun ada yang berpendapat maksimal adalah 3 kali. Sekarang kita lanjutkan syarat yang ketiga. Yang syarat wajib sholat itu ada 3, kata musannif. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa salisu al-aqlu. Syarat yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Fala tajibu ala majnunin. Maka tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang gila. Baik, sampai situ. Dan semisal dengan orang gila adalah mukma al-mukma alih, orang yang pingsan juga orang yang gila. Orang yang mabuk, afan. Tadi disebutkan syarat wajib sholat adalah orangnya berakal. Kalau orangnya tidak berakal seperti gila, maka tidak wajib sholat. Demikian pula orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Dan tidak ada qadha bagi mereka ketika nanti telah sadar, telah sembuh dari hilang akalnya tadi. Kan tapi disunnahkan. Fala yajibu alaihim, lakin yustahab. Menurut pendapat mu'tamad. Ya, mereka tidak diwajibkan untuk qadha dengan syarat tidak muta'adin, tidak disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Maka kalau misalnya mabuknya berdasar disebabkan kesalahan dia sendiri, ya, maka wajib untuk qadha. Jika tidak muta'adin, maka hukumnya sunnah saja. Itulah 3 syarat wajib sholat. Dan para ulama menambahkan syarat yang lain. Ada 3 syarat yang lain. Sehingga tambahannya adalah syarat yang keempat, bersih dari haid dan nifas. Ya, tidak terkena haid dan nifas. Maka kalau perempuan yang terkena haid, sedang mengalami haid atau nifas, maka tidak wajib sholat. bahkan tidak boleh ya. Ya. Dan tidak ada qadha. Tidak ada qadha bagi orang yang haid dan nifas. Bahkan juga tidak disunahkan. Tapi seandainya dia mengqadha, maka jatuhnya adalah sunnah, sholat sunnah, tapi tidak ada pahalanya menurut pendapat mu'tamad. Menurut mu'tamadnya Ar-Ramli ya. Menurut Ar-Ramli. Tapi menurut Al-Khatib Asy-Syirbini tidak sah. Justru apa? Tidak sah. Jika mengkodok ya. Kemudian syarat tambahan berikutnya, seperti yang kelima, yaitu salamatul hawas. Panca inderanya normal. Atau bukan indera tertentunya normal. Contohnya adalah, terutama yaitu indera pendengaran dan penglihatan. Maka tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang terlahir dalam keadaan buta plus tuli, walaupun dia bisa bicara. Ya. Dia terlahir dalam keadaan tuli dan buta, maka dia tidak bisa menerima apa? Pengajaran. Karena nanti disampaikan dengan apa? Suara, telinga enggak dengar. Dengan tulisan, mata enggak melihat. Walaupun dia bisa bicara, maka tidak ada kewajiban sholat baginya jika dia terlahir dalam keadaan seperti itu. Atau terlahir dalam keadaan normal, akan tapi sebelum tamyiz, dia mengalami seperti itu. Mengalami cacat buta plus tuli. Nah, ini juga enggak wajib. Berbeda kalau muncul cacat itu setelah tamyiz. Berarti dia sudah mengalami masa tamyiz, masa yang dia bisa menerima perintah, bisa paham perintah dan larangan. Ya nanti kalau dia tadi tidak wajib ya bagi orang yang terlahir seperti itu. Jika nanti satu saat kemudian menjadi normal inderanya tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk qadha apa yang telah dia tinggalkan, karena dia tidak tidak sampai ilmu padanya. Yang ke-6 yaitu sampainya dakwah, syarat wajibnya. Yang ke-6 telah sampai dakwah, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang belum sampai dakwah padanya. Ya. Ini bagi orang yang tinggal jauh di daerah yang sangat terpencil, yang memang tidak terjangkau oleh dakwah, oleh kaum muslimin. Ya, nanti kalau suatu saat kemudian dakwah sudah sampai, sedangkan dia sudah bertahun-tahun meninggalkan sholat karena belum ada sampai dakwah kaum muslimin di situ, maka tidak ada kewajiban untuk qadha. Ya. Ya, menurut pendapat Ar-Ramli tidak ada kewajiban untuk qadha karena dia tidak mukallaf waktu itu. Meskipun ada yang mengatakan itu wajib qadha seperti Ibnu Qasim, alasannya dia tafsir. Ya, ini bagi orang yang tidak sampai dakwah karena tempatnya apa? Daerahnya mau dia jauh. Intinya enggak tersentuh oleh kaum muslimin, dakwah kaum muslimin. Tapi ini enggak bisa jadikan alasan orang yang hidup di masa sekarang kemudian dia berkumpul dengan kaum muslimin mengatakan tidak sampai dakwah, enggak bisa. Enggak bisa diterima. Karena dalam mazhab berulang kali disebutkan bahwasanya orang yang jahil itu adalah dua kategori, yaitu yang pertama dia baru saja masuk Islam sehingga dia tidak tahu ilmu, kemudian yang kedua tempatnya apa? Jauh dari kaum muslimin. Ya. Artinya tidak tersentuh dakwah sama sekali. Gitu. Tapi kalau seorang ini hidup berbaur dengan kaum muslimin, ini enggak bisa mengatakan kemudian belum sampai dakwah padanya. Ya. Berarti dia taksir. Ya. Dia berkumpul dengan kaum muslimin, harusnya ada usaha untuk bertanya. Apalagi di zaman sekarang yang sarana dakwah sudah berkembang demikian pesat, mudah terjangkau. Ini nggak bisa kemudian mengatakan belum sampai dakwah. Yaitu 6 syarat diwajibkan sholat. Sehingga kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, ya maka belum wajib sholat baginya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, wahuwa hatu taklifi sakitun fi ba'di nusakhil matni. Dan yaitu batasan taklif, wahuwa hatu taklif itu di sebagian redaksi tidak ada. Ini sebenarnya hatu taklif itu yang dimaksudkan wahuwa itu yaitu balik dan berakal maksudnya. Jadi kan apa syarat wajib sholat kan yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Nah, wahua hatu taklif. Nah, ini lihat konteksnya ya, dia kembali ketiga unsur tadi. Yaitu ya, apa Islam, kemudian balik berakal, seperti itu. Tapi di sini yang lebih tepat kembalinya ke yaitu balik dan berakal, karena kafir tidak terkena taklif furu' syariah. Ya. Kita lanjutkan tentang sholat-sholat yang hukumnya sunnah. Sholat-sholat sunnah. Beliau mengatakan was sholawatu al-masnunatu. Wa fi ba'di nusakhi was sholatul masnunatu. Khomsun. Sholat-sholat sunnah dan di sebagian redaksi matan disebutkan sholat sunnah. Ada 5. Yang pertama al-aidani, 2 sholat id, 2 sholat hari raya. Ai sholatu idil fitri wa idil adha. Sholat idul fitri dan sholat idul adha. Kata beliau ada berapa? 5. Jadi nanti sholat-sholat ini yang disyariatkan untuk berjamaah. Jumlahnya ada 5. Yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dari 5 ini, yang paling utama adalah sholat Idul Adha. Ya. Kemudian urutan berikutnya, sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Kusuf Asams, Gerhana Matahari. Kemudian sholat Khusuf al-Qamar, gerhana bulan. Yang terakhir, yang berikutnya adalah sholat istisqa, minta hujan. Salatul Aidul Fitri dan Aidul Adha, dan ini yang lebih utama yang Aidul Fitri, ya Aidul Adha. Wal kusufani, salat kusuf. Ai salatu kusufi syamsi wa khusufil qamar. Ya. Kalau syams matahari pakai kaf kusuf. Kalau bulan gerhana bulan khusuf. Ya. Kan, tapi dimenangkan yang gerhana matahari penyebutannya sehingga disebut kusufani. Dua khusuf. Ya, satunya padahal khusuf. Yang berikutnya, wal istisqa'u, nanti ada penjelasannya masing-masing. Ini baru menyebutkan. Kemudian sholat istisqa' ay sholatuhu, sholat istisqa'. Karena istisqa' sendiri kan tolabu suqya, ya, meminta air, meminta hujan. Ini bisa dengan sholat, bisa hanya dengan berdoa. Berikutnya, wasunanu attabi'atu lil faraidi. Wa yu'abbaru anha aidan bisunnati ratibati. Kemudian berikutnya adalah sunah-sunah yang mengikuti attabi'ah, mengikuti sholat-sholat fardu. Yang biasa diungkapkan, diistilahkan dengan sunah rotibah. Ya, biasa kita sebut sholat sunah rawatib. Gitu ya. Di sini at-tabi'ah alil faraid mengikuti sholat fardu. Yaitu mencakup qobliyah, kemudian juga ba'diyah. Yang hikmah disyariatkannya sholat tersebut. Ya, surat apa tadi, rawatib, bagi para nabi itu untuk memperbanyak apa, pahala. Tapi bagi selain nabi, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Misalnya kurang khusyuk, ya, kurang tadabur qiraahnya. Ya. Maka nanti bisa ditutup dengan sholat rawatib tersebut. Ya, nama lainnya tadi sunnah rotibah. Ya, sunnah rotibah itu ya tadi sunnah tabi'ah lil faraid. Sehingga kalau sholat duha itu enggak masuk di sini karena tidak tabi'ah lil faraid. Ini kan mengikuti qobliyah, ba'diyah, seperti itu. Kata beliau, hayya sab'ata asyara rak'atan, jumlahnya ada 17. Rokat al-fajri kita sebutkan. Ini hanya penyebutannya saja ya. Macam-macam. Rokat al-fajri, dua rokaat fajar. Qobliyah subuh. Wa arba'un qobliyah zuhri, empat rokaat sebelum sholat zuhur. Yaitu qobliyah zuhur, empat rokaat. Kemudian, wa rokatani ba'dah, dua rokaat ba'diyah zuhur. Kemudian wa arba'un qoblal asri, empat rokaat sebelum asar, wa rokaatani ba'dal maghrib, dua rokaat setelah maghrib, wa salasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah Isya, maksudnya di situ yutiru bi wahidatin min huna. Itu dia witir 1 rakaat dari salat ba'diyah Isya. Ya. Jadi sebutkan apa? Witir dimasukkan ke situ ya. Padahal itu mungkin lebih tepatnya tidak dimasukkan, tapi beliau mungkin untuk apa? Secara waktu pengerjaan saja ya. Karena memang bukan apa? Bukan tabi ahli al-faraid ya kalau sholat witir. Alasannya ya tidak bisa sholat witir dinisbahkan nanti ke mengikuti sholat fardu. Ya sendiri. Disebutkan 17 rokaat. Ya, jumlahnya 17 rokaat. Di Hasyiah Al-Bajuri diberi keterangan bahasanya mungkin lebih tepatnya itu menjadikan 12 rakaat itu menjadikan 12 rakaat atau menjadikan 22 rakaat apanya 22 rakaat jumlahnya 22 rakaat 10 rakaat itu mu'akad. Mu'akad ya. Dan 12 rakaat wairu mu'akad ya. Itu dengan menimbang ada tambahan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Dan tidak menambahkan witir. Baik. Ini beliau menyebutkan 17 rakaat. Yang pertama tadi sebutkan 2 rakaat sebelum fajar. Ya ini didahulukan karena 2 rakaat sebelum fajar ini dia rawatib yang paling afdol, yang paling utama setelah witirnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minat dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar yaitu qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini urutan pertama adalah yang paling utama 2 rakaat sebelum subuh dan setelah ini salat rawatib muakkad yang lain kemudian yang tidak muakkad. Ini kemudian berkaitan dengan niatnya bisa niat sunnah fajar, niat 2 rakaat fajar, niat sunnah subuh, niat dan seterusnya ya. Dan sholat sunnah apa? Fajar ini disunahkan untuk takhfif ya, diringankan. Kemudian disunahkan pula memisahkan antara sholat fajar ini dengan sholat subuh. ada pemisahnya. Misalnya yaitu dengan tiduran ya, tidur miring. Tidur miring, miring ke kanan. Disunahkan demikian. Wa arbaun, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatan ibadah, dan 2 rakaat setelah zuhur. Yang 4 rakaat sebelum zuhur ini yang utama adalah dilakukan dengan apa? 2 rakaat salam. Kan 4 rakaat, 2 rakaat salam. Melakukan 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Dan disunahkan pula ada tambahan 2 rakaat setelahnya. Ya, adapun sholat Jum'ah dalam mazhab, yaitu sebagaimana sholat zuhur, ya, disunahkan baginya untuk yaitu sholat sunnah sebelumnya 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat. Kemudian berikutnya adalah wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Ya, ada hadis menyebutkan rahimallahu imra'an shalla qoblal asr arba'an. Riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh keduanya. Patrokat bisa dilakukan satu takbiratul ihram dan satu salam, bisa juga dipisah dengan 2 takbiratul ihram dan 2 salam. Warokatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Disunahkan untuk membaca di 2 rakaat tersebut, yang pertama surat Al-Kafirun dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Adapun salat 2 rakaat sebelum maghrib juga disunahkan dilakukan secara ringan. Kemudian yang berikutnya wasalasun ba'dal isya. Kok 3 rakaat itu adalah maksudnya yutiru biwahidatin min huna. Ya, niat salat witir yaitu yang di ketiga kalinya. Jadi 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian 1 rakaat witir. Wal wahidatu ya aqallul witri. Ya, paling sedikitnya jumlah rakaat untuk salat witir ada 1 rakaat. Dan kalau orang salat witir 1 rakaat ini tidak mengapa, hukumnya tidak makruh, akan tapi khilaful aula. Hukumnya apa? Khilaful aula, di bawah makruh. Wa aksaruhu, yang paling banyaknya sholat witir adalah 11 rakaat. Kalau qiyamul lail, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, ya enggak ada batasannya. Kan, tapi kalau sholat witir dalam mazhab batasannya 11. Batasannya apa? 11 rakaat maksimalnya. Kalau 1 rakaat itu khilaful aula, kemudian maksimalnya adalah 11 rakaat. Ya, di antara 1 sampai 11 ada bentuk sempurna, sempurna minimal 3, kemudian setelah itu 5, kemudian setelah itu 7, kemudian setelah itu 9. Yang terakhir tadi 11 rakaat. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik itu di bulan Ramadan atau di bulan yang lain dari 11 rakaat. Ini dimaksudkan adalah salat witir. Sehingga tidak boleh salat witir lebih dari 11. Meskipun ada hadis yang menyebutkan bahasanya beliau pernah sholat witir 13 rakaat, yang tapi dimaknai itu 2 rakaat sebelumnya adalah tidak termasuk witir. Ya mungkin dia sholat yaitu ba'diyah isya. Sehingga yang dipegangi oleh ulama mazhab ini dasar hadis ini yang menjadi apa? Mengiringi atau mendasari di maksimal sholat witir. Nah, sholat witir ini ada beberapa rakaat tadi. Kalau dia misalnya niat sholat witir saja, tidak meniatkan jumlah rakaat, maka dibawa kepada jumlah 3 rakaat. Karena ini minimal sempurna. Bentuk minimal yang sempurna. Atau bentuk sempurna yang paling minimal. Dibawa ke situ. Ini menurut Ar-Ramli. Dan menurut Ibnu Hajar, Al-Haytham dan Al-Khatib Asy-Syirbini, dia bisa memilih antara 3 dan yang lain. Dan muktamad menurut Al-Bajuri adalah yang dipegang oleh Ar-Ramli, Allah alam bisawab. Ya, nanti kalau dia lebih dari, karena ini pembahasannya ada kaifiahnya ya, sekalian disinggung sedikit. Tata cara sholat witir. Yang ada 1 rakaat, ada 3, 5, 7, 9, 11. Ya, itu urutannya seperti itu. Kalau 1 rakaat sudah jelas, kalau 3 rakaat dia bisa fasal, bisa wasal. Ya. Fasal dipisah. Bisa wasal langsung. Fasal itu bagaimana? Fasal itu dipisah antara rokaat yang terakhir dengan rokaat sebelumnya. Ya, misalnya 3. Kalau di kalau fasal berarti sholat 2 rakaat salam baru 1 rakaat salam. Dipisah 2 rakaat baru 1 rakaat. Kalau wasal disambung langsung 3 rakaat 1 kali salam di rakaat ketiga. Dan fasal lebih afdol daripada wasal. Dipisah lebih afdol daripada di langsungkan karena salah satunya dia lebih banyak mengamalkan sunnah-sunnah. Ya. Di situ ada takbiratul ihram yang baru, kemudian ada salamnya. Nah, itu menjadi apa? Nilai tambah. Demikian pula kalau dia 11 rakaat, ya, bisa dilakukan dengan fasal. Ya. Misalnya yang lebih utama fasal sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai 10 baru 1 rakaat di rakaat ke-11. Bisa pula dia dari awal takbiratul ihram terus sampai terakhir di rakaat 11 di antara sahut salam, satu kali salam. Di wasel antara rokat pertama sampai rokat 11, satu kali salam. Demikian pula rokat-rokat di bawahnya, misalnya dia sholat 9 rokat, 7 rokat, nanti bisa langsung salam di akhir. Tapi yang lebih baik adalah 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, baru yang terakhir 1 rokaat. Ya, ketika dia wasel, ya, ketika dia wasel, misalnya dia 5 rokaat, ya, 5 rokaat di wasel itu disambung semua salamnya satu kali, namanya wasel, sambung. Nah, itu ada dua cara pula tasahudnya. Yang pertama, di wasel tasahudnya sekali saja di akhir. 5 rokaat misalnya, maka dia tasahud di rokaat kelima, kemudian salam. Tasahudnya di situ aja. Bisa pula tasahudnya 2 kali. Di rokaat terakhir, kemudian rokaat sebelum terakhir. Misal 5 rokaat, berarti dia tasahud di rokaat keempat dan rokaat kelima. Tapi salamnya di rokaat kelima saja. Dan misalnya dia 7 rokaat, dia tasahud bisa di rokaat keenam, dan rokat ketujuh, kemudian di rokat ketujuh dia salam. Ya, antara tata cara melaksanakan 2 tasawuf dan 1 tasawuf ketika wasel, ini lebih utama adalah lebih utama yang pakai 1 tasawuf. Allahu a'lam bishawab. Di antara tata caranya ada beberapa variasi. Wa waktuhu, kemudian waktu sholat witir yaitu baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Jadi di antara sholat isya dan terbit fajar. Yaitu pelaksanaan sholat isya. Sehingga nanti dia apa? Ketika di jamak takdim, maka dia setelah selesai sholat isya bisa sholat witir, karena dia apa? Sudah selesai sholat isya. Dan dimaksud dengan tulu al fajar adalah fajar kedua, itu fajar shadiq. Dan sholat witir ini disunahkan sebagai penutup dari sholat malam. Ini dilakukan di akhir. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ij'alu akhira sholatikum minal laili witron." Jadikanlah akhir dari sholat-sholat kalian, sholat malam, yaitu witir. Ini disunahkan witir dilakukan di akhir sholat malam. Sehingga ini bagi yang nanti ya, bagi yang dia yakin ya biasa bisa bangun, maka nanti dia sholatnya diakhirkan, witirnya diakhirkan setelah melaksanakan sholat tahajud ya, diakhirkan. Tapi kalau dia tidak yakin bisa bangun ya, ya dia bisa witir terlebih dahulu tadi, caranya setelah ba'da isya witir. Kemudian nanti kalau dia sudah tahajud, setelah dia sholat tahajud, nah dia tidak boleh witir lagi. Nah, tidak sah nanti. untuk mengulang witirnya karena la witron fi lailah. Ya, ada hadis menyatakan la witroni fi lailah. Sehingga kalau dia sudah sholat witir, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun lagi, ya, nanti sholat tahajud, dan nggak perlu witir lagi. Jadi dia, ya sudah, ya, seperti itu. Walaupun ada qaul yang mengatakan, nanti witirnya digenapkan. Ya. Jadi tadi sudah witir sebelum tidur. Witir kan ganjil. Nah, ketika bangun nanti, dia itu nanti menggenapkan witir. Witirnya digenapkan. Kalau sudah jadi dibatalkan, jadi witir. Enggak jadi witir, jadi genap. Ya, sehingga nanti bisa witir lagi. Udah qaul seperti itu. Falau au taro qabla al-isha amtan au sahwan lam yu'tada bihi. Kalau dia sengaja melakukan sholat witir sebelum isya. Ya, tadi kan waktunya baina sholatil isya. Kalau sebelum isya, baik itu sengaja ataupun tidak, maka tidak teranggap. Qabla isya maksudnya qabla fi'liha ya. Itu apa? Sebelum melaksanakan sholat isya. Meskipun dia sudah masuk waktu sholat isya, ya kan? Dia belum sholat isya. Dia witir jam 9 malam misalnya. Nah, ini enggak sah witirnya. Meskipun waktu isya sudah masuk, tapi dia belum melakukan sholat isya. Karena yang menjadi patokan adalah telah mengerjakan sholat isya, meskipun dia mengerjakan di waktu maghrib ketika dia jamak takdim. Seperti itu. Ketika jamak takdim, ya nanti dia bisa mengerjakan setelah sholat isya. Maka kalau dia mengerjakan sebelum sholat isya, kalau dia sengaja, maka sholatnya tidak teranggap. Tidak teranggap, tidak sah sebagai witir, tidak teranggap sebagai sholat sunnah yang lain. Tapi kalau dia kalau dia lupa atau dia tidak tahu, maka jatuh menjadi sholat sunnah mutlak. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Waratibu al-mu'akadu dan sholat rawatib yang mu'akad min dzalika kullihi asyru raka'atin. Ya, tadi kan menyebutkan 17. Walaupun tadi ada tambahan yang lain ya. Kata beliau yang muakkad ada 10. Jadi sholat rawatib ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Begitu istilahnya yang disebutkan di sini. Karena tadi kata beliau sholat rawatib ada 17. Yang muakkad 10. Berarti yang lain tidak muakkad. Yang disebutkan tadi di kita bacakan di Hasyiah Al-Bajuri yaitu beliau menghitung ada 22, yang 10 muakkad, 12 tidak muakkad. Yang 12 tidak muakkad. Yang 12 tidak muakkad ini 2 rakaat ya. Kita baca yang mengakad dulu ya. Ada 10. Rokatani qobla subhi wa rokatani qobla zuhri. Rokatani ba'daha. Dua rokaat sebelum subuh, dua rokaat sebelum zuhur, dua rokaat setelah zuhur. Kemudian waraqatani ba'dal maghrib, dua rokaat setelah maghrib, waraqatani ba'dal isya, dua rokaat ya, setelah isya. Ini yang mu'akkad. Itu dua rokaat sebelum subuh, dua rokaat sebelum zuhur, dua rokaat setelah zuhur, dua rokaat setelah maghrib, dua rokaat setelah isya, 10. Jadi yang zuhur ini, yang qobliyah zuhur itu yang mu'akad di sini hanya dua rokaat. Ya, sehingga yang dua rokaat qobliyah zuhur, yang tadi disebutkan qobliyah zuhur ada 4. Ya. Ada 4, yang 4 rokaat. Yang dua rokaat itu tidak mu'akad, seperti itu. Ya. Kemudian ba'da zuhur itu bisa 4 rokaat, yang 2 rokaat tidak mu'akkad. Sehingga yang tidak mu'akkad itu, yaitu 2 rokaat sebelum zuhur, juga 2 rokaat setelah zuhur, ini tidak mu'akkad. Ya. Karena qobliyah sama ba'da zuhur masing-masing bisa 4 rokaat, dan seperti itu. Nah yang mu'akkad 2 rokaat sebelumnya dan 2 rokaat setelahnya. Yang tidak mu'akkad ya 2 rokaat sebelumnya, 2 rokaat setelahnya. Jadi yang mengakad masing-masing 2 rokaat. Kemudian yang tidak mengakad yang lain, 4 rokaat sebelum asar. Kemudian 2 rokaat sebelum maghrib, 2 rokaat, kemudian 2 rokaat sebelum isya. Ini yang tidak mengakad. Ya, yang tidak mengakad 2 rokaat sebelum zuhur, 2 rokaat setelah zuhur. Tadi penjelasan sudah ya. Kemudian 4 rokaat, ya. Mana tadi? 4 rokaat sebelum asar. Sehingga 8. Jadi 8 ya. Kemudian 2 rokaat sebelum maghrib. Berarti 10. 2 rokaat sebelum isya. 12. Ya, pas 12 itu tidak mu'akkad. Ya, selesai sholat rawatib. Kemudian wasala su nawafila mu'akkadatun ghairu tabi'atin lil faraid. Ada 3 sholat sunnah yang akan ditekankan kesunahannya yang bukan mengikuti sholat fardu, bukan sholat rawatib. Ada 3 kata beliau. Ahadwa sholatul laili, sholat malam. Wa naflu al-mutlaku fil lail afdalu minan nafli al-mutlaqi fin nahari. Jadi nanti ada sholat apa? Sholat lail, kemudian yang kedua sholat duha, kemudian yang ketiga sholat tarawih. Urutannya ini urutannya, urutan dari musonif. Tapi kalau urutan afdholiyah, itu yang pertama sholat tarawih, kedua sholat duha, habis itu sholat lail. Ini afdholiyah. Tapi musonif apa? Membaliknya ya. Urutannya. Beliau mengatakan sholat lail dulu, kemudian sholat duha, kemudian sholat tarawih. Ya. Ini yang afdolnya, tarawih, duha, lail. Nah, musalim menyebutnya lail, duha, tarawih. Disebut terbalik, ya karena ini apa, apa tentang sedikitnya apa perhatian dari orang-orang terhadap sholat tersebut. yaitu yang apa istilahnya jarang dilakukan kan sholat lail. Ya, ini wujudnya itu maksudnya itu pengerjaannya itu sedikit. Kemudian sholat duha biasanya lebih banyak, tarawih lebih banyak lagi. Ya, beliau menurutkan dari apa? Yang sedikit diperhatikan gitu loh. Meskipun itu di afdholiyah memang urutan terakhir, ya maka dia beliau membalik seperti itu. Ya, yang pertama sholatul lail, sholat malam. Ya, maksudnya sholat yang dikerjakan di waktu malam. Ya, atau bisa masuk kategori tahajud ya. Kategori apa? Disebutkan dengan istilah tahajud. Yaitu sholat sholat dikerjakan setelah sholat isya, walaupun itu nanti jamak takdim, dan dikerjakan setelah tidur. Meskipun tidurnya sebelum waktu sholat isya. Sama saja apakah itu sholat rawatib ataupun tidak. Itu secara pengertiannya ya, secara istilah. Sebentar izin dulu. Jadi yang pertama jenis sholat lail, sholat malam atau tahajud. Dan orang yang punya kebiasaan tahajud, maka makruh hukumnya kalau dia meninggalkan tahajud tanpa uzur. Dan disunahkan agar untuk tahajud yaitu qailulah, yaitu tidur sebelum zawal. Sebelum apa? Zuhur. Tidur sebelum zuhur agar nanti bisa tahajud. Meskipun ada yang mengatakan bahasanya tidak mesti tidur. Intinya dia istirahat. Dia melakukan istirahat sebelum zawal. Walaupun tanpa tidur. Jadi agar bisa membantu seorang itu tahajud itu caranya dengan qailulah. Ya, ini semisal sahur itu membantu untuk puasa, maka qailulah itu membantu untuk tahajud. Jadi kuncinya agar bisa tahajud adalah melakukan qailulah. Yaitu ada tidur walaupun sebentar ya. Menurut fuqaha itu qobla zawal, naum, ada naumnya. Meskipun menurut ahli hadis itu hanya intinya ada rohah saja, ada istirahat, meskipun tidak ada tidur, meskipun tidak tidur. Jadi intinya dia ada apa kegiatan istirahatnya. Tetapi secara praktek tentunya dengan tidur itu lebih maksimal ya, lebih maksimal untuk bisa membantu bisa bangun malam. Ini mungkin perlu kita apa lebih kita perhatikan, mungkin kita lalai ya. Kadang kita sudah tahu ilmunya tapi lalai, mungkin ini sebagai pengingat agar kita mencoba untuk apa qailulah. Dengan qailulah ini sangat membantu, sangat membantu apa mengurangi rasa kantuk atau kuat bisa bangun ya. Jadi orang itu kalau kecapean itu kegiatannya full, itu biasanya nanti dia pasti dituntut oleh kantuk tidur. Misalnya malam itu mau kajian, maka coba siang itu tidur. Nanti insya Allah lebih bisa. Tapi kalau kegiatan sudah full, nggak ada siang itu tidur, itu malam ya ngantuk. Bahkan sore juga sudah ngantuk. Kita misalnya ngaji itu sore, itu karena sudah apa kita dihabiskan untuk kegiatan dari pagi sampai sore. Sudah sore nanti bisa ngantuk walaupun masih sore saat kajian. Tapi kalau kita ada tidur sejenak di siang, itu efeknya luar biasa. Jadi bisa apa menghilangkan kantuk itu. Ya, silakan dicoba kalau mau mencoba. Karena itu tadi para fuqaha menyebutkan qailulah itu adalah biman zilati as-suhur lisa'im. Qailulah itu seperti kedudukannya seperti puasa sahur. Yang sahur itu membantu untuk bisa puasa. Qailulah membantu bisa tahajud ya. Untuk menghilangkan rasa kantuk. yaitu salatul lail wa naful al-mutlaqu fil lail. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tidak ada sebabnya ya. Ya sholat sunnah begitu aja. Tidak ada waktu ataupun sebab. Bisa siang, bisa malam. Nah di siang, di malam hari itu lebih afdol. Meskipun tidak tahajud. Ya. Meskipun tidak tahajud. Dia apa? Pokoknya sholat mutlak aja gitu. Belum tidur, sholat. Ya. Sholat ya. Jadi, maka dia ini sholat sunnah mutlak. Itu lebih afdal daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Di Hasya Bajurid disebutkan aksaru sawaban. Lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Karena sebabnya di malam hari lebih apa terhindar dari riya. Lebih terhindar dari riya. Ya. Jadi misalnya kita sholat sunnah di malam hari mutlak ya. Mutlak berarti bukan witir, bukan witir dan dilakukan meskipun sebelum tidur. Ya. Kalau setelah tidur nanti namanya kan tahajud. Ya. Sholat tahajud kalau dilakukan setelah tidur. Tapi kalau sholat sunat mutlak ya, tidak ada kaitannya dengan waktu apapun. Maka lebih afdol di malam hari. Karena sholat sunat mutlak bisa kita lakukan di semua waktu kan. Kecuali waktu terlarang ya. Kecuali waktu terlarang. Di siang hari, jam berapa, bukan waktu terlarang, kita nganggur, sholat sunat. Atau mungkin pikirannya lagi suntuk, ya sholat. Ya, seperti itu. Enggak ada kerjaan, wudhu, sholat. Ya, sholat sunat mutlak. Ini sebagai apa penyejuk hati, ya. Menenteramkan hati. Ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh panutan kita Rasulullah SAW. Bisa di siang hari dan di malam hari. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan pengingat juga agar kita lebih melihat lagi kondisi kita apakah suka dengan sholat, gitu kan? Apakah kita sibuk dengan sesuatu, ya cari hiburan yang lain. Karena kita biasanya kan cari hiburan. Oh, suntuk cari hiburan, ya. Cari hiburan. Ya. Nonton apalah, itu apa, setting, ya. Cari hiburan. Padahal ada namanya sholat sunnah mutlak, gitu kan. Nah, ini luar biasa. Ya, syariat Islam luar biasa. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan ya. Mungkin kita itu sudah tahu teorinya, tapi cara praktek kadang kita lupa. Kalau kita nggak baca seperti ini, nggak saling mengingatkan ya, biasanya kita lupa. Mungkin kita malah nggak pernah melakukan sholat sunnah mutlak itu gitu. Dan kita malah sering melakukan apa, aktivitas yang lain yang kita anggap mungkin itu sebagai refreshing, sebagai apa, menyelingi aktivitas yang padat gitu, dengan melakukan hal-hal yang mungkin ya hal mubah ya, tapi ini ada yang sunnah gitu. Ada yang sunnah ini perlu ketika kita membaca seperti ini ya, perlu apa, kita koreksi kita masing-masing, kita semua ya, seperti itu. Karena kita belajar fikih itu untuk apa? Agar kita kalau tahu ilmunya, kita ibadahnya itu lebih bagus kan, lebih banyak pahalanya ya. Tujuannya seperti itu kan. Terlebih apa? Lebih maksimal beribadahnya, ibadah dengan benar, pahalanya lebih dapat banyak. Jadi orang-orang tahu fikih itu mencari pahalanya lebih banyak seperti apa kan, seperti itu ya. Itu perlu sekali belajar fikih untuk tujuan yang seperti itu ya, salah satunya. Ya mungkin ya, itu perlu kita ingatkan diri kita lagi ya. Ya, karena kita terus terang ya, kita mungkin kita banyak tersita waktu untuk hal-hal yang lain ya, yang kita mungkin perkara-perkara mubah, walaupun itu boleh gitu kan, misalnya gojekan, chattingan dan lain sebagainya. Ya kita mungkin ya refreshing, tapi sebenarnya di dalam Islam itu ada refreshing lain, yang sholat sunnah mutlak ini termasuk salah satunya seperti itu. Baik. Wanaflu udah ya, tadi lebih utama di malam hari, salah satu alasannya karena itu, karena lebih jauh dari riya. Jamnya juga. Oh, sudah lewat ya jamnya. Baik. Ya, cukup. Nanti kita lanjutkan lagi dapat di pertemuan yang berikutnya. Sholat kusufani munfarid. Ya, nanti kita bahas saja ya di pertemuan ketika membahas sholat dua gerhana itu. Bolehkah sholat witir satu rakaat saja? Boleh, tadi khilaful aula. Ya. Yang penting tidak menjadi kebiasaan ya. Jadi kalau dia misalnya kondisi kalau misalnya sudah mepet subuh ya, nah, seperti itu. Atau boleh kalau ya, intinya jangan jadikan kebiasaan. Masalah tahiyat dalam witir, yang afdol itu satu tahiyat, ya satu tasahud. Misalnya kita sholat witir 5 rakaat, itu bisa, ini untuk kaifiyah yang satu salam ya. Kaifiyah satu salam, 5 rakaat satu salam, kaifiyahnya itu bisa dua bentuk. Yang satu salam dengan satu tasahud, yaitu di akhir tentunya tasahudnya. Atau bentuk lain, salamnya di rokat kelima juga terakhir, tapi rokat empat dia tasahud. Nah, lebih utama yang satu tasahud. Lebih utama yang satu tasahud. Meskipun ini muktamadnya seperti itu, meskipun penulis Umdatus Salik yang kita pelajari di Ma'at, itu dia menyebutkan dua tasahud ya. Nah, Ibnu Naqib Al-Misri. Ya tadi seperti itu, lebih utama satu tasahud. Niat sholat sunnah mutlak, ya niat sholat saja. Nanti akan ada pembahasannya bagaimana tata cara niat untuk sholat sunnah mutlak. Intinya kalau sholat sunnah mutlak, pokoknya dalam hati niat sunnah, niat sholat itu aja. Ya kalau dilafadzkan ya usoli, cuma usoli itu aja. Pokoknya saya sholat itu intinya. Enggak usah tambahan yang lain-lain. Untuk pelaksanaan sholat ba'diyah ketika menjamak nanti coba kita bahas di pembahasan nanti apa? Ketika jamak. di masing-masing nanti coba dibahas di tempatnya. Ya nanti dicat disimpan lagi kalau pertanyaan di luar babnya. Nah, nanti kan ada penjelasan tersendiri, nanti ditunda, nanti ditanyakan di situ biar kita fokus pada penjelasan masing-masing materi masing-masing. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Jazakumullah khairan atas partisipasi dari teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.